Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد إخوانا في دين أعزكم الله إن شاء الله kita lanjutkan pembahasan kitab فتح المجيد شرح كتاب التوحيد untuk kita bulughul maramnya insyaallah pekan depan kita mulai membacakannya. Sementara ini kita lanjutkan dulu kitab Fathul Majid Sarhu Kitab At-Tauhid. Pembahasan kita masih pada ayat wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Telah dijelaskan makna qada, ya. Qada di sini bisa maknanya wasa, berwasiat, bisa juga maknanya amara, memerintahkan. Wa qada rabbuka maknanya rabbmu Allah Subhanahu wa taala mewasiatkan. Atau Allah Subhanahu wa taala memerintahkan. Supaya kalian tidak beribadah melainkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala mewasiatkan dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan supaya kalian berbuat baik kepada kedua orang tua. Nah, apalagi ketika kedua orang tua atau salah satu di antara keduanya mencapai usia senja. Ya. Yang biasanya keumuman ketika orang tua sudah mencapai usia senja, merepotkan anak-anaknya atau tingkah lakunya pun kadang-kadang seperti anak kecil lagi. Nah, maka dalam kondisi seperti itu Allah mengatakan, fala taqul lahuma uff. Jangan engkau mengucapkan kata uff kepada kedua orang tuanya. Di mana ucapan uff ini disebutkan ucapan yang paling rendah dari ucapan yang jelek. Ini kata uff. Nah, ucapan yang paling rendah tingkat kejelekannya. Tidak boleh kita mengucapkan ucapan tersebut kepada orang tua. Apalagi ucapan yang kejelekannya itu lebih daripada itu. Ucapan kejelekan yang paling rendah tingkatannya saja tidak boleh diucapkan kepada kedua orang tua. Apalagi yang lebih daripada itu. Nah, dan juga Allah Subhanahu wa taala mengatakan wala tanharhuma. Jangan kalian membentak keduanya. Walaupun tadi orang tua menjengkelkan kita. Kalau kita mungkin bisa saja anak kita membuat jengkel kepada kita, kita bentak. Sebagai bentuk peringatan. Nah, tapi kalau kepada orang tua, tidak boleh kita mengeluarkan kata bentakan kepada orang tua. Walaupun tadi sudah lanjut usia, kadang-kadang merepotkan. Nah, kadang-kadang membuat jengkel tingkah lakunya seperti anak kecil lagi. Tapi Allah Subhanahu wa taala mengingatkan. Ketika salah satu di antara kedua orang tuamu atau kedua-duanya mencapai usia senja, jangan engkau mengucapkan kalimat uff ah. Dan juga jangan engkau membentak keduanya. Nah, akan tetapi yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah wa qul lahumā qawlan karīmā. Nah, Ucapkanlah kepada keduanya ucapan yang mulia. Ya, ucapan yang lemah lembut. Ucapan yang baik. Ya, dengan adab dan juga penghormatan kepada kedua orang tua. Walaupun kondisinya tadi. Nah, sudah tua renta. Nah, kadang-kadang melakukan perkara-perkara seperti anak kecil dan sebagainya. Tetap sebagai anak kita harus mengucapkan ucapan yang lemah lembut. Dengan adab dan juga penuh penghormatan kepada kedua orang tua kita. Ya. Allah subhanahu wa ta'ala pun memerintahkan supaya kita tawadu. Berendah hati kepada kedua orang tua kita. وَفِدْ لَهُمَا جَنَاهَ الظُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ ya. Walaupun sebagai anak kita lebih kaya di orang tuanya. Tetap tawadu. Berendah hati. Walaupun sebagai orang tua, sebagai anak kita memiliki ilmu yang lebih dibandingkan orang tua kita. Tetap kita harus bertawadu, berendah hati di hadapan orang tua kita. Nah. Dan Allah subhanahu wa ta'ala pun memerintahkan supaya senantiasa mendoakan kedua orang tua. Wa qurrabbirhamhuma. Dan ucapkanlah, ya Allah, sayangilah keduanya kama rabbayani shaghira, sebagaimana keduanya telah mendidikku, mengasuhku ketika aku kecil. Nah, kemudian Syekh Abdul Rahman bin Hasan Al-Syekh rahimahullahu taala membawakan beberapa hadis-hadis berkaitan dengan perintah berbuat baik kepada kedua orang tua. Di antara hadis yang telah kita sampaikan, ya, hadis ketika Nabi SAW naik mimbar. Kemudian Rasulullah SAW tiba-tiba mengucapkan amin, amin, amin sampai 3 kali. Ya. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, ala ma ammanta? Wa Rasulullah, kepada perkara apa engkau mengucapkan amin? Kata Nabi SAW, atani Jibril. Jibril datang kepadaku. Kemudian Jibril mengatakan, ya Muhammad, rogima anfum ri'im. Dukirta indahu falam yusoli alaik. Wahai Muhammad, mudah-mudahan hina. Mudah-mudahan hina. Seseorang yang disebutkan namamu di sisinya dan tidak mengucapkan salawat kepadamu. Qul amin. Ucapkan wahai Muhammad amin. Fakultu amin. Dan aku pun mengucapkan amin. Ya. Ternyata ini sebab Rasulullah tiba-tiba mengucapkan amin ketika naik mimbar. Ya. Bahwa Jibril alaihissalam mendatanginya dan mendoakan kejelekan. Kepada 3 golongan orang. Yang pertama, yaitu orang yang disebutkan nama Nabi tapi tidak mengucapkan salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Didoakan oleh mereka kejelekan. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menghinakan seseorang. Didoakan oleh malaikat, dengan malaikat makhluk yang mulia. Kiramim bararah. Dan juga makhluk yang senantiasa melaksanakan perintah Allah dan tidak bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah. Doa yang mustajab. Kemudian diaminkan oleh Abdul Khalqi. Makhluk yang paling afdal. Yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah. Maka disini telah kita bahas tentang hukum bersolawat kepada Nabi SAW ketika disebutkan namanya. Ya. Pendapat yang kuat, wallahu a'lam, hukumnya wajib bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW ketika disebutkan namanya di sisi kita. Ya. Kenapa? Dikarenakan tidaklah doa kejelekan ini di arahkan kepada orang yang meninggalkan sunnah. Kalau sekedar meninggalkan sunnah, ya tidak berdosa. Tidak akan sampai didoakan kejelekan seperti ini. Adanya doa kejelekan ini dikarenakan yang tidak melakukannya terjatuh kepada keharaman. Ya. Bahkan dalam hadis yang lain, Nabi SAW mensifati dengan sifat yang jelek. Ya. Orang yang tidak bersalawat kepada Nabi ketika disebutkan namanya. Sampai disebut Al-Bakhil kata Nabi SAW. Hadis riwayatkan Imam At-Tirmidzi. Nah, dari sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, Rasul mengatakan al-bakhilu alladhi man dukirtu indahu wa lam yusalli alayya. Orang yang bakhil, orang yang pelit adalah orang yang ketika disebut namaku di sisinya lalu ia tidak bersolawat untukku. Ya, sampai disifati dengan sifat yang jelek, bakhil, pelit. Ya, tentu sifat ini kepada perkara yang sifatnya haram. Nah, ya kebalikannya menunjukkan kewajiban mengucapkan salawat ketika sebutkan nama Nabi kita. Ketika sebutkan Muhammad, maka ucapkan Sallallahu Alaihi Wasallam. Nih, biasakan lisan kita refleks. Ya, ketika mendengar ucapan Muhammad langsung Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ya. Ini ketika disebutkan nama Nabi kita di sisi kita. Ya. Barakallahu fikum. Keutamaan sangat banyak. Tatkala kita berselawat kepada Nabi SAW sebagai bentuk cinta kita kepada Rasul SAW. Berselawat kepadanya. Tapi ini salawat-salawat yang dicontohkan. Ya. Bukan salawat-salawat yang bid'ah, salawat-salawat yang dibuat-buat. Ya, yang tidak ada contohnya, yang kadang-kadang mengandung unsur berlebih-lebihan kepada Nabi SAW. Ya. Banyak sekarang salawat-salawat yang dibuat-buat yang kalau kita teliti maknanya mengandung unsur berlebih-lebihan kepada Nabi SAW. Nah, cukup kita bersalawat dengan salawat-salawat yang ada asarnya, disunnahkan. Nah, yang kedua, rajima anhum ri'im dakhala alaihi sahur ramadhan summa kharaja wa lam yughfar lahu. Mudah-mudahan hina seseorang yang masuk padanya bulan Ramadan kemudian keluar bulan Ramadan dan tidak diampuni dosa-dosanya. Qul amin wa qultu amin. Ucapkan amin wahai Muhammad dan aku pun mengucapkan amin. Nah, ini yang kedua. Itu orang yang masuk Ramadan, kemudian ketika keluar bulan Ramadan, dosanya tidak diampuni. Yeah. Padahal Ramadan ini momen yang sangat baik. Supaya dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Di dalamnya, sebab-sebab diampuni dosa oleh Allah Subhanahu Wa Taala. As-salawatul khamsu wal jum'ah ila jum'ah wa ramadhan ila ramadhan mukaffiratun lima bainahunna idha jitunibatil kabair. Salat yang lima waktu, ramadhan menuju ramadhan lagi, jum'at menuju jum'at lagi, ramadhan menuju ramadhan lagi sebagai penghapus-penghapus dosa yang ada di antaranya. Apabila menjauhi dosa-dosa besar. Nah, begitu juga puasa ramadhan. Qiyamu Ramadan ini penghapus dosa. Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Wa man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Banyak sebab-sebab ampunan dosa di bulan Ramadan. Nah. Sehingga sungguh hina seseorang yang masuk Ramadan, keluar Ramadan tapi dosanya tidak diampuni. Kenapa? Dikarenakan tidak memanfaatkan Ramadan dengan sebaik-baiknya. Yeah. Padahal di bulan Ramadan hendaklah kita memperbanyak istighfar, memperbanyak taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak amalan-amalan soleh. Nah, Al-Imam Ibn Rajab Al-Hanbali rahimallahu taala, beliau menyebutkan sa'ir, "Laisa al-'idu liman labisa al-jadid, inama al-'idu liman ta'atuhu yazid. Laisa al-'idu liman tajammala bil-libas war-ruqub, inama al-'idu liman ghufirat anhu ad-dunub." Al-'idu, id, bukanlah bagi orang yang memakai pakaian yang baru. Akan tetapi id yang hakiki itu bagi orang yang ketaatannya bertambah. Ya. Dan ini merupakan alamat diterimanya amal ibadah seseorang di bulan Ramadan. Ketika ketaatan setelah Ramadan bertambah dibandingkan sebelum Ramadan. Nah, ya. Dibandingkan sebelum Ramadan, ketaatannya bertambah setelah Ramadan ini. Ya, itulah id yang hakiki bagi orang yang ketaatannya bertambah. Dan bukanlah id bagi orang yang berhias dengan pakaian-pakaian dan kendaraan-kendaraan. Akan tapi id yang hakiki liman ghufirat anhu dunub, bagi orang yang diampuni dosa-dosanya. Nah, ya. Sehingga Rasulullah mengaminkan doanya malaikat Jibril yang mengatakan, mudah-mudahan hina seseorang yang masuk bulan Ramadan, keluar bulan Ramadan, tidak diampuni dosa-dosanya. Ya. Nah, padahal sekali lagi Ramadan ini momen. Ya, momen untuk diampuni dosa-dosa. Sehingga berharap ketika selesai Ramadan, kayyaumin waladathu ummuh, seperti hari dilahirkan oleh ibunya, tidak ada dosa sama sekali. Nah, dan yang ketiga yang menjadi pendalilan dalam pembahasan kita, ya, Malaikat Jibril mengatakan, "Rogima anfum ri'im adraka abawai aw ahadahuma falam yudkhilahul jannah. Qul amin fa qultu amin." Mudah-mudahan hina seseorang yang mendapati kedua orang tuanya masih hidup, atau salah satu di antara keduanya, dan tidak memasukkannya ke dalam surga. Ucapkan amin, wahai Rasulullah, dan aku pun mengucapkan amin, karena Nabi SAW. Yeah. Nah, disini menunjukkan bahwasanya keberadaan orang tua kita, keduanya atau salah satu di antara keduanya, merupakan sebab yang sangat besar untuk meraih surga Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara apa? Dengan cara kita berbakti kepada kedua orang tua kita. Ya, sehingga kesempatan kalau kita masih memiliki orang tua, jangan disia-siakan kesempatan yang baik ini. Ya. Nah, salah satu di antara keduanya, apalagi kedua-duanya. Ya. Tatkala orang tua kita sudah mencapai usia senja, ya, kadang-kadang sudah lemah. Nah, ya, sangat memerlukan bantuan kita. Kesempatan yang sangat baik bagi kita. Ya, untuk membalas kebaikan kedua orang tua kita. Walaupun kalau kita hitung-hitungan, ya, sebesar apapun kebaikan yang kita lakukan kepada orang tua kita, belum dinyatakan membalas kebaikan orang tua. Nah, sampai Rasulullah mengatakan, ya, la yuzi waladun biwaladiha. Ya. La yuzi, apa, tidak, seorang anak itu tidak bisa membalas kebaikan orang tuanya. Nah, ya, la yuzi waladun biwalidiha. Ya. Kebaikan apapun yang kita lakukan, walaupun kita mengeluarkan uang sampai miliaran rupiah untuk orang tua kita, belum dinyatakan membalas sepadan dengan kebaikan orang tua kita kepada kita. Ya. Walaupun orang tua sakit-sakitan misalnya, nah, kita gendong-gendong, kita bawa ke rumah sakit, kita keluarkan uang ratusan juta, atau bahkan mungkin miliaran, belum dinyatakan membalas kebaikan orang tua yang sepadan. Nah, atau orang tua kita bawa haji dalam keadaan orang tua kita lumpuh, kita gendong-gendong, tawaf digendong, sa'i digendong dan sebagainya, belum dinyatakan membalas kebaikan kedua orang tua. Hanya satu keadaan yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dinyatakan telah membalas kebaikan kedua orang tua. Ya, ketika mendapati orang tuanya sebagai budak hamba sahaya, kemudian dia membebaskannya, ya, memerdekakannya. Ya, baru ini dinyatakan telah membalas kebaikan orang tua yang sepadan. Nah, sekarang bukan lagi zaman perbudakan. Nah, ya, warahmatullahi. Sehingga, ya, kebaikan kita walaupun sebanyak apapun, ya, belum bisa dinyatakan membalas sepadan kebaikan orang tua kita. Nah, ya, sehingga di sini tentunya membutuhkan kerjasama, ya, apalagi sudah berkeluarga. Nah, kerjasama antara suami istri, ya, suami berikan kesempatan kepada istrinya untuk berbakti kepada kedua orang tua. Begitupun istri berikan kesempatan kepada suaminya untuk berbakti kepada kedua orang tua. Ya. Jangan sampai menghalang-halangi. Ya. Suami menghalangi istrinya berbuat baik kepada kedua orang tua. Atau sebaliknya istri menghalang-halangi suaminya untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Nah, ya, tidak demikian. Tapi saling menghasung, saling menyemangati, saling membantu. Ya, kalau misalkan suami lihat istrinya malas, ya, berbuat baik kepada kedua orang tua, suami yang mengajak, yang menghasung, membantu. Atau sebaliknya, ketika istri melihat suaminya bermalas-malasan, ya, berbakti kepada kedua orang tua, dihasung, dibantu, diajak oleh istrinya. Nah, ya, dan dengan perbuatan kita ini memberikan contoh kepada anak-anak kita supaya mereka pun berbakti, berbuat baik kepada kedua orang tua. Ya. Kalau sebagai orang tua, misalkan kita, nah, bermalas-malasan berbuat baik, berbakti kepada kedua orang tua kita, sementara kita punya anak-anak, secara langsung kita memberikan contoh kepada anak-anak tidak berbakti kepada kedua orang tua. Ya. Secara langsung kita mengajarkan kepada anak-anak untuk bermalas-malasan berbakti kepada kedua orang tua. Nah, kita sebagai orang tua, ya, ingin sekali memiliki anak-anak yang menyejukkan mata kita, yang berbakti kepada kedua orang tua. Oleh karena itu kita contohkan kepada anak-anak kita bagaimana berbakti kepada kedua orang tua. Nah, ya, kita berikan contoh ucapan kepada orang tua kita yang penuh dengan sopan santun, lemah lembut. Ya, kita contohkan bagaimana kita membantu kedua orang tua kita, meringankan beban kedua orang tua kita. Nah, ya, kita berharap anak-anak kita pun menjadi anak-anak yang birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Ya. Sekali lagi, keberadaan orang tua ini merupakan kesempatan yang sangat baik sekali. Ya. Sebab yang sangat besar, Allah Subhanahu wa taala masukkan kita ke dalam surga di antaranya berbakti kepada kedua orang tua. Ya, manfaat dari kesempatan ini bagi yang masih memiliki kedua orang tua atau salah satu di antara keduanya. Ini kesempatan yang sangat baik. Nah, ya, untuk kita berbakti, sekali lagi, kebaikan kita sebesar apapun belum dinyatakan membalas kebaikan kedua orang tua. Nah, ya, sehingga Allah Subhanahu wa taala gandengkan antara syukur kepada Allah dengan syukur kepada kedua orang tua. Anishkur li wali walidayk. Bersyukurlah kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala, dan bersyukurlah kepada kedua orang tuamu. Ya, sampai digandengkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara para ulama ada yang mengatakan, syukur kita kepada Allah tidak akan diterima kalau kita tidak bersyukur berterima kasih kepada kedua orang tua. Begitupun sebaliknya, syukur kita kepada kedua orang tua tidak akan diterima kalau kita tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Telah disebutkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yashkurullah man la yashkurun nas. Tidak bersyukur kepada Allah orang yang tidak bersyukur kepada manusia. Ya. Walaupun dia rajin salat, rajin puasa, rajin ibadah ini, rajin ibadah itu, ya, sebagai bentuk syukur dia kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi kalau dia tidak berterima kasih kepada orang tuanya, ya, belum dinyatakan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala walaupun dia rajin ibadah. Nah. Ya. Dan manusia yang paling banyak kebaikannya kepada kita adalah orang tua kita. Ya. Sehingga kalau kita tidak berterima kasih kepada kedua orang tua, ya, bisa dinyatakan belum bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah. Sungguh banyak kebaikan orang tua kita kepada kita. Nah, ya. Sehingga balaslah kebaikan tersebut. Ya. Semaksimal mungkin kita berbakti kepada kedua orang tua kita. Wa rawal Imam Ahmad min hadisi Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Kita lanjutkan. Imam Ahmad meriwayatkan hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ragima anfun, summa ragima anfun, summa ragima anfun. Rajulin adraka walidayhi aw ahadahuma wa lam yadkhul jannah. Hinaklah, rendah, celakalah. Ya, sampai diulang-ulang 3 kali oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hinaklah, hinaklah, hinaklah. Seseorang yang mendapati kedua orang tuanya atau salah satu di antara keduanya dan dia tidak masuk surga. Ya. Ini menunjukkan bahwasannya keberadaan orang tua ini, ya, keberadaan yang sangat baik sekali. Sebab yang sangat besar memasukkan seseorang ke dalam surga dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga Nabi sampai mengulang-ulang, celakalah, hinalah, hinalah, hinalah orang yang masih ada kedua orang tuanya atau salah satu di antara keduanya tapi dia tidak masuk surga. Nah. Birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua, sekali lagi sebab yang sangat besar Allah Subhanahu wa taala memasukkan seseorang ke dalam surga. Qala Imad Ibn Katsir sahihun min hadal wajh. Berkata Imad Ibn Katsir dalam tafsirnya, ya, hadis ini sahih dari sisi ini. Wa Abi Bakrah, dari sahabat Abu Bakrah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala unabi'ukum biakbaril kabair, maukah aku beritahukan kepada kalian tentang dosa-dosa besar yang paling besar. Ya. Dosa bertingkat-tingkat. Ada dosa-dosa besar, ada dosa-dosa kecil. Di antara dosa-dosa besar, ada yang paling besar. Ya. Rasul mengatakan, ala unabi'ukum biakbaril kabair, maukah aku beritahukan kepada kalian tentang dosa-dosa besar yang paling besar? Qulna bala ya Rasulullah. Para sahabat mengatakan, ya, tentu saja wahai Rasulullah. Qala al-israku billah wa uququl walidain. Rasul mengatakan, dosa besar yang paling besar adalah mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Berbuat syirik. Ya. Wa uququl walidain, dan durhaka kepada kedua orang tua. Ya. Kalau sebelumnya kita jelaskan, tentang amalan yang paling besar pahalanya, mentauhidkan Allah dan berbuat baik kepada kedua orang tua. Dan kebalikannya, dosa besar yang paling besar adalah mempersekutukan Allah dan durhaka kepada kedua orang tua. Ya, durhaka kepada kedua orang tua ini merupakan dosa besar yang sangat besar. Wa kana muttaqian fajalasa. Ketika itu Rasulullah sedang bersandar, kemudian dia duduk. Faqala ala wa qulu az-zur, ala wa salatu az-zur. Ingatlah, hati-hatilah, jauhilah ucapan dusta dan persaksian dusta. Ini pun termasuk di antara dosa-dosa besar yang sangat besar. Ucapan dusta, persaksian dusta. Apalagi kalau berdustanya untuk mengambil hak orang lain. Rela menjadi saksi-saksi dusta hanya untuk mengambil hak orang lain. Atau dia bersaksi untuk menyatakan benar orang yang salah dan menyatakan salah orang yang benar. Ini dosa yang sangat besar. Dan secara umum kedustaan ini merupakan perkara yang sangat besar dosanya. Dikarenakan dusta itu bisa mengantarkan kepada kejelekan-kejelekan, kemudian ujungnya mengantarkan kepada neraka. Innal kadiba yahdi ilal fujur, wa innal fujura yahdi ilal nar. Rasul mengatakan sesungguhnya dusta itu mengantarkan kepada kejelekan-kejelekan, dan kejelekan-kejelekan tersebut mengantarkan kepada neraka. Biasanya orang yang berdusta itu untuk menutupi kedustaannya dengan melakukan dusta lagi. Sekali berdusta, dia akan berdusta yang kedua kalinya, ketiga kalinya, keempat kalinya. Untuk menutupi kedustaan dengan cara apa? Dengan cara kedustaan lagi. Sehingga orang yang semacam ini, kata Nabi SAW, wa inna rajula la yakdib wa yataharal kadib hatta yuktaba indallahi kadaba. Seorang dia berdusta dan terus berdusta hingga dicatat di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai pendusta besar. Dicatat di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang banyak berdusta. Begitulah keadaan orang yang berdusta. Satu kali berdusta, untuk menutupi kedustaannya dengan dusta yang berikutnya, dusta yang berikutnya. Padahal dosanya sangat besar tadi. Sampai Nabi SAW yang asalnya sedang bersandar, langsung duduk. Mengingatkan, ala wa qulu az-zur, ala wa salatu az-zur. Ini menunjukkan sangat pentingnya supaya tanbih perhatian tentang masalah ini. Masalah al-kadib. Masalah dusta. Dan banyak bentuk-bentuk kedustaan. Yang paling besar tingkatannya berdusta atas nama Allah. Mengatakan ini perintah Allah, padahal Allah melarangnya. Ini larangan Allah, padahal Allah memerintahkannya. Ini halal, padahal Allah mengharamkannya. Atau ini haram, padahal Allah menghalalkannya. Yang kedua, dusta atas nama Nabi Muhammad SAW. Menyatakan ini hadis, padahal bukan hadis Nabi. Membuat-buat hadis, kemudian menyandarkan kepada Nabi SAW. Untuk melariskan dagangannya, atau untuk mendukung pendapatnya, pemikirannya, atau untuk mengagungkan madhabnya, membuat hadis-hadis yang palsu. Yang ketiga, dosa kepada sama manusia. Apakah tadi dosa untuk mengambil, dusta untuk mengambil hak orang lain, ya. Atau dusta dalam bercanda. Nah, dia ngarang-ngarang cerita, ya, yang enggak ada hakikatnya, yang mengandung unsur kedustaan, supaya ditertawakan oleh temannya. Ini pun termasuk di antara kedustaan yang diancam oleh Nabi SAW. Wailullah, celaka lah. Ya. Orang yang dia berbicara kemudian berdusta, liyudhikabil qaum, supaya tertawakan oleh orang lain. Wailullah, summa wailullah, celaka lah dan celaka lah. Ya. Ngarang-ngarang cerita, tujuannya apa? Supaya orang lain tertawa. Ya. Yang penting tertawa, ya, untuk memeriahkan suasana. Walaupun tujuannya demikian, supaya membuat senang orang lain dengan tawa ria tadi. Walaupun tujuannya demikian, tapi kalau ceritanya mengandung kedustaan, ya, ini tidak boleh. Nah, ada cerita-cerita yang tidak jelas. Nah, ya, cerita-cerita yang tidak jelas, yang banyak mengandung unsur kedustaan. Nah, sejarah ini, sejarah itu, misalkan yang tidak jelas. Ya, tidak usah kita ceritakan lagi kepada yang lainnya. Nah, ya, cerita-cerita yang apa? Fiktif lah, tidak jelas. Nah, tentang apa? Kancil misalkan dan sebagainya. Kan tidak jelas ceritanya. Bahkan kadang-kadang mengandung unsur kebohongan yang banyak. Walaupun kita biasakan, oh ini banyak faedahnya, banyak hikmahnya. Tapi kalau ceritanya, cerita yang tadi banyak mengandung unsur kebohongan, jangan kita ceritakan. Nah, ya. Atau perwayangan misalkan yang enggak jelas ceritanya. Nah, ya. Maka dihindari. Ya. Atau kita mengarang-arang cerita hanya untuk ditawakan orang lain. Begitupun berdusta dalam mimpi, mengatakan saya mimpi ini, mimpi itu, padahal dia mimpi apa-apa. Kalau saya mimpi ini, nyambung mimpinya di awal sampai akhir, selesai, tamat. Padahal mimpinya sepotong-sepotong misalnya. Ya, yang masuk ke dalam kedustaan. Nah, ya, banyak bentuk-bentuk dusta yang jelas hendaknya kita menghindarinya. Ya. Iyyakum wal kadhiba. Rasul mengatakan jauhilah kedustaan. Nah, ketika Nabi mengatakan ala wa qulu zur ala wa sa'adatu zur fama zala yukarriruha hatta qulna laitahu sakata. Rasul terus mengulang-ulanginya. Dia sangat pentingnya masalah ini. Ya. Sangat berbahayanya ucapan dusta dan persaksian dusta. Rasul mengulang-ulang bahaya ini sampai kami mengatakan laitahu sakata. Mudah-mudahan Rasulullah diam. Ya. Khawatir mungkin capek dan sebagainya mengulang-ulang kalimat tadi. Ya. Ini menunjukkan sangat pentingnya. Rawahul Bukhari wa Muslim. Riwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Nah. Wallahu a'lam bishawab dari hadis-hadis yang kita bacakan tadi. Ini masih menjelaskan tentang perintah untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Ya, sebagian tadi ayat dan juga hadis-hadis. Nah, ya, sampai digandingkan sekali lagi, perintah untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan perintah untuk berbakti kepada kedua orang tua. Dan juga digandingkan antara perintah untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan bersyukur, berterima kasih kepada kedua orang tua. Wallahu a'lam bishawab. Nartabi ila huna, insyaAllah kita lanjutkan pada pertemuan yang lain. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.